الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada seluruh hamba-Nya, baik berupa kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan lahir maupun batin. Terlebih lagi sampai detik ini kita masih diberikan a'zamun ni'am, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yaitu ni'matun uzma, nikmat yang amat sangat berharga bagi kaum muslimin, yaitu mereka berada di atas agama Islam, berada di atas agama yang hak, berada di atas kebenaran, yang mana Islam ini senantiasa mengajarkan kepada umat manusia untuk memiliki akidah yang benar, memiliki akidah yang lurus, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, dan senantiasa mengikuti sunnah dan junjungan besar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Islam, sunnah, tauhid, akidah, akhlak merupakan salah satu sarana dan kunci seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan inilah dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam ketika diutus ke muka bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan wahyunya mengajak ke setiap kabilah-kabilah yang ada, baik di kota Makkah, mengajak kepada keluarganya, ya Bani Abdul Muttalib, wahai keluarga Abdul Muttalib, wa ya Bani Abdul Manaf, wahai keluarga Abdul Manaf, wa ya Bani Hashim, wa ya Quraisy. Di kota Makkah datang orang-orang yang dari kalangan Ansar, dari kota Yathrib, dari kota Madinah, mendatangi kota Makkah. Ketika mereka melaksanakan ibadah haji, digunakan kesempatan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qulu la ilaha illallah, wahai umat manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kunci kebahagiaan. Dan ini dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Satu kabilah, kemudian kabilah-kabilah yang lain bertambah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah ke kota Madinah karena mereka banyak yang mengikuti da'watul tauhid, dakwah yang mengajak kepada akidah yang benar, menafikan berbagai macam kesyirikan, menafikan berbagai macam sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan ujung dan pangkal bala dan bencana. Menjadikan sekutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dosa besar yang paling besar, wahai para hadirin. Oleh sebab itu Nabi diutus karena ini. Begitu pula setelah Nabi alaihi salatu wassalam memiliki beberapa para sahabat yang masuk Islam, menimba ilmu kepada Nabi, mulai kemudian diutus satu persatu. Ayo, bertugas dakwah. Diutus satu persatu. Berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin Islam ini masuk ke seluruh umat manusia tidak lain dan tidak bukan supaya mereka tidak diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka. Dan ini merupakan rahmat Nabi yang besar kepada umat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata Ibnu Abbas, lama ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman, Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengutus sahabatnya Mu'ad ke negeri Yaman. Yaman ini di sebelah selatannya Al-Hijaz, di sebelah selatannya Saudi Al-Arabiyah. Ini mulai sekarang diutus ke luar negeri, tempatnya jauh, negara samping. Yang diutus pada saat itu adalah Mu'ad ibn Jabal. Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengutus sahabatnya tidak diutus begitu saja. Dijelaskan kepada beliau tentang keadaan masyarakat yang ada di negeri tersebut. Bagaimana engkau akan menghadapi mereka. Kiat-kiat dan kunci-kuncinya diberikan kepada sahabat tersebut, paling tidak punya gambaran dan jelas sehingga dakwah bisa teratur. Kata Ibn Abbas, lama ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi sebuah negeri, sebuah daerah, sebuah tempat yang mana penduduk di daerah tersebut dari kalangan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini apa? Yahud dan Nasar. Dan memang di negeri Yaman, ketika Nabi alaihi salatu wassalam diutus pada zaman beliau, Yaman itu terbagi menjadi dua. Yaman utara dipenuhi dengan orang-orang Yahudi. Dan Yaman selatan dipenuhi dengan orang-orang Nasara. Jadi Ahlul Kitab sudah bercocok di negeri tersebut. Yahud di sebelah utara. Dan Nasara di sebelah selatan. Yaman. Jazirah Arabiyah yang paling bawah. Nasara sudah tidak ada pada zaman sekarang di Yaman. Adapun Yahud sampai detik ini mereka ada yang masih berpegang teguh dengan agama nenek moyang mereka di negeri Yaman. Yaman bagian utara masih sampai saat ini dipenuhi dengan orang-orang Yahudi. sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sebuah negara yang di sana ada ahlul kitab. Dan memang benar, di sebelah utara dipenuhi dengan orang-orang Yahudi sudah dari kakek nenek moyang mereka sampai saat ini berada. Bahkan di polling sebelum diumumkannya negeri Israel yang lebih pantas disebut sebagai Daulat Sahyuniyah, negeri Yahud, di utara Yaman itu terdapat sampai 50 ribu Yahudi sebelum tahun 1948. Wajah mereka orang Arab, mereka menggunakan peci, menggunakan sorban, orang Arab dari orang-orang Yaman. Agama mereka masih dipegang. Dan ini merupakan kebatilan, karena Islam telah menutup semua agama yang ada dan harus mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Dan Yahudi sampai saat ini di sebuah provinsi yang namanya Sa'dah, tempatnya satu kecamatan atau satu kelurahan yang bernama Al-Salib. Setelah diumumkannya negeri Israel, baru mereka pelan-pelan berhijrah, orang-orang Yahudi yang ada di Yaman. Tapi tidak semuanya. Ini di provinsi Sa'dah, di ibu kota Yaman, di Sana'a. Sampai-sampai mereka memiliki perumahan khusus sendiri yang disebut dengan Al-Madinah As-Sakaniyah. Perumahan sendiri dari kalangan Yahud di kota Sana'a, di sebelah timur dari kota Sana'a, mereka ada bercokol sampai saat ini. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada sahabatnya Mu'ad bahwasanya engkau akan mendatangi sebuah negara yang di sana ada ahlul kitab, maksudnya di sini engkau harus ketahui karena mereka memiliki kitab suci. Mereka adalah orang yang membaca. Mereka adalah orang-orang yang sedikit memiliki ilmu, supaya yang mengetahui dan mengerti. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Faliyakun awwalu ma tad'uhu ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Wahai Mu'ad, kalau engkau sampai ke negeri tersebut, hal pertama kali yang harus engkau dakwahkan, ajak mereka untuk bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain, ila an yuwahidullah. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini para hadirin. Sampai-sampai kata para ulama ketika datang hadis tersebut, mereka mengucapkan fihi dalil ala anna awwalu ma yabtadi bihi talibul ilm huwa janibut tauhid. Menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang dai dan seorang penuntut ilmu yang pertama kali dia harus fahami di dalam agama Islam dan yang pertama kali harus dia dakwai adalah perkara tauhid. Karena ini dakwahnya Nabi dan ini dakwahnya para sahabat dan ini dakwahnya para tabi'in, atba'ut tabi'in dan para ulama-ulama dari zaman terdahulu sampai sekarang mendakwakan ini. Karena kemuliaan tauhid ini sangat besar. Dengan tauhid seorang hamba akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Seseorang ketika memiliki akidah yang benar bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Seseorang akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena kenapa? Dia memiliki perisai berupa ilmu akidah, ilmu tauhid, yang benar, yang hak, sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dan ini bukan hanya dakwahnya Nabi alaihi salatu wasalam, juga dakwahnya para anbiya-anbiya sebelum beliau. Dakwahnya mereka satu, mengajak umat manusia untuk meninggalkan berhala-berhala sesuatu yang mereka sembah, baik itu akik, baik itu kuburan, baik itu patung, baik itu pepohonan yang mereka anggap keramat, azimat-azimat, baik itu pun malaikat, jin, syaitan yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus diberantas agar umat manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini dakwahnya mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut." Dan kita telah mengutus kepada setiap umat rasul. Kita telah mengutus pada setiap umat-umat rasul sebelum Nabi alaihi salatu wasallam. Tujuannya apa? An i'budullah, agar mereka semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bertauhid, berakidah yang benar, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullu ma yu'bad min dunillah, segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, yang diibadai selain Allah, maka itu taghut. Dan ini dakwahnya para anbiya, menjauhi taghut, mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam peribadatannya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa hai Muhammad alaihi salatu wassalam, tidaklah kami mengutus engkau dan orang-orang sebelummu dari kalangan para nabi dan rasul, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, melainkan kami berikan wahyu kepada mereka bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka ibadailah." Ini dakwahnya para anbiya. Begitu pula Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar, dan hadis tersebut disahihkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innama bu'ithtu liya'budullaha wahda." Aku ini diutus untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, umat manusia semata. Ini tujuan diutusnya para anbiya, begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam. Karena perkara yang besar ini tauhid dan akidah, ketika mengutus para anbiya pun juga diturunkan kitab, diturunkannya suhuf yang menjadi mukjizat bagi mereka sebagai pegangan, diturunkannya kitab, diturunkannya para anbiya dan rasul, supaya umat manusia sekali lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tujuan umat manusia diciptakan. Tujuan umat manusia diciptakan yang pertama adalah untuk bertauhid. Dalam surat Adz-Dzariyat yang antum semuanya sudah menghafalnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa madza illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk semuanya mereka beribadah. Yang dimaksud ibadah di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah semata kepada-Nya. Ini tujuan umat manusia. Tapi coba kita lihat pada zaman sekarang, Betapa banyak umat manusia yang menghargai kehidupan ini dengan perkara yang amat sangat hina sekali. Seorang wanita mensayat pembuluh darah berjajaran di mana-mana. Ditanya kenapa? Habis diputus pacar. Na'udzubillah. Diputus pacar, ambil silet, disobek pembuluh darahnya. Berhubungan di atas perkara yang haram, sakit hati. Kemudian dia sakiti jiwanya sendiri, haram di atas perkara yang haram. Untuk ini tujuan dia hidup. Na'udzubillah. Begitu pula yang lain. Di PHK dari kantornya, dari pabriknya, dari tempat kerjaannya. Pulang ke rumah, ambil sehelai kain, masuk ke halaman rumah di belakang, ditalikan di atas pohon, bunuh diri. Na'udzubillah. Sang istri mengantarkan anaknya ke sekolah, pulang masuk rumah, suaminya sudah wafat. Na'udzubillah. Seperti itu tujuan mereka di hidup di muka bumi. Amat sangat hina sekali. Menyakiti dirinya, menelantarkan hak istri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawab bagi orang tersebut. Bahkan satu bulan sebelum kami pulang dari negeri Yaman, sekitar 11 atau 10 bulan yang lalu, sebuah daerah yang bernama Darussaad di kota Aden, karena memang negeri tersebut terkena konflik peperangan melawan Syiah Ar-Rafidhah Al-Itsna Asyariyah, keadaan ekonomi terpuruk, pegawai negeri mereka tidak bisa mendapatkan gaji karena negara lagi defisit, bangkrut, harta dirampok dan dimakan oleh Syiah Rafidhah yang ada di ibu kota Sana'a, sehingga banyak di antara kaum muslimin terlantar, tidak memiliki penghasilan pada tiap bulan. Ada seorang suami memiliki 4 anak, 1 istri dalam satu rumah. Dia pegawai negeri, guru, sudah 3 bulan tidak mendapatkan gaji. Mungkin karena orang ini pemalu, meminta pinjaman, tidak mendapatkan pinjaman, baik dari sanak keluarganya, familinya, teman-temannya, tidak mendapatkan pinjaman, cari sana, cari sini, enggak ada. Karena saking malunya, dan ini bukan malu, karena malu tidak datang kecuali dalam hal yang baik. Mengambil senjata tetangganya meminjam, AK-47 masuk ke dalam rumah, diberondong 4 anaknya. Malu karena lapar. Alasannya malu karena gak mau minta-minta di jalanan. Gak tahu bagaimana cara mendapatkan harta dan rezeki. Diberondong 4 anaknya bersama istri yang dia miliki. Kemudian setelah itu dia bunuh diri. Dalam satu rumah, suami, istri, dan 4 anak. Na'udzubillah. Sampai seperti itu hinanya. Padahal kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tujuan yang besar. Di muka bumi ini sebagai jembatan yang kelak kita semua akan menghadap akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan kita diciptakan di muka bumi adalah untuk memperbanyak perbekalan berupa ibadah, berupa tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala semata dengan berbagai macam amal kebaikan. Ini tujuan yang agung ya. Dan ini wajib untuk kita syukuri. Islam, akidah yang benar, tauhid, wajib untuk kita jaga. Karena ini merupakan syarat diterimanya amalan umat manusia. Syarat diterimanya amalan ibadah kita itu harus dari orang-orang yang bertauhid. Kalau orang-orang yang berbuat syirik, gak diterima amalannya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Furqan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami kelak akan paparkan amal ibadah mereka yang telah lakukan di muka bumi. Kelak di akhir, satu di antara kita nanti amal ibadah dan segala macam perbuatan dan tingkah laku yang sudah kita amalkan di muka bumi ini nanti akan dipaparkan di hadapan umat manusia kelak di akhir. Apapun amalannya, salat 5 waktu di masjid, ditambah salat-salat sunnah, masya Allah. Kemudian menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Pada tiap tahunnya dia orang yang mampu dikeluarkan dari kantongnya uang zakat, diberikan kepada fakir miskin, tetangganya, keluarganya, sanak famili, kerabat. Di akhir tahun di bulan Dzulhijjah dia ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, berangkat menuju tanah suci, ditambah dengan ibadah umrah, menyambung tali silaturahmi. Subhanallah. Amalan ibadah yang besar berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun, 70 tahun, 80 tahun kita hidup berbuat syirik sedikit saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala, syirik sedikit saja. Dan dia mati dalam keadaan berbuat syirik dan tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faja'alnahu haba'an manthura. Aku jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Alhamdulillah. Sudah capek. Berat para hadirin. Waktu banyak keluar. Berpuasa menahan lapar dan dahaga butuh kesabaran. Menjalankan sholat, mengeluarkan zakat, uangnya keluar. Perkara yang berat. Kemudian hancur begitu saja. Karena kenapa? Penyakit ini, kesyirikan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali bagi orang-orang yang bertauhid. Apakah ini bagi kaum muslimin saja? Tidak. Bahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sekali. Tidak pandang bulu. Umat manusia secara keseluruhan, kaum muslimin dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam surat Az-Zumar Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Telah kami wahyukan kepada engkau dan para nabi-nabi sebelum. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Kalau engkau berbuat syirik, ini kepada siapa ya kawan? Kepada siapa? Nabi عليه الصلاة والسلام. لَئِنْ أَشْرَكْتَ, kalau engkau berbuat syirik, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Akan kami lenyapkan amalan ibadah yang kamu lakukan. Wala takunanna minal khasirin. Dan kelak engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Tidak pandang bulu menyerah. Sebagaimana perintah kepada nabinya merupakan perintah bagi umatnya. Maka ini penting. Begitu pula tauhid merupakan kunci seorang hamba masuk ke dalam surga, adalah tauhid. Yang tidak bertauhid tidak akan mendapatkan kunci surga. Oleh sebab itu dalam hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan di antara salah satu ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu seorang hamba yang di saat sakaratul maut dia mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid. Kunci surga di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang terakhir lafaz lisannya sebelum ajal datang kepada orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, tiada tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk dalam surga. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam mengajak kaum muslimin berusaha untuk masuk dalam agama ini. Coba kita melihat pada catatan sejarah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik, anna hulaman minal Yahudi, ada seorang anak kecil dari kalangan Yahudi. Ini pada masa Nabi alaihi salatu wasallam hidup. Kana yakhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil Yahudi ini dahulu sering membantu Nabi di dalam menyelesaikan pekerjaannya. Siapa yang membantu Nabi? Seorang anak dari kalangan apa? Yahudi. Tapi Nabi SAW masih berbuat baik kepadanya, bukan seperti zaman sekarang. Orang-orang kafir semua disembelih. Ini bukan dari ajaran Islam. Orang-orang kafir harus dibunuh. Bukan dari ajaran Islam. Rahmatnya Nabi SAW, siapa yang membantu beliau? Orang ya? Yahudi. Didakwahi pelan-pelan. Bukan membuat teror. Bukan dari ajaran Islam. Karena hulaman minal Yahud, anak kecil dari kalangan Yahudi, membantu Nabi alaihi salatu wassalam di dalam menyelesaikan pekerjaan beliau. Falamma maridha, suatu ketika anak tersebut sakit karena memang ajalnya sudah mau sampai. Kematian tidak kenal umur, berarti kecil, besar, tinggi, rendah, laki-laki, perempuan. Kalau sudah datangnya tidak mundur satu detik, tidak akan maju satu detik, tepat sesuai dengan waktunya. Anak kecil tersebut ketika sakit, karena akhlak Nabi SAW mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, dijenguk anak tersebut. Menjenguk siapa ini? Yahudi. Dijenguk. Pada saat itu anak tersebut di atas kasurnya sakit. Sakaratul maut. Waqa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ra'sihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di bagian kepalanya, di samping kepalanya. Kepala anak itu. Di dalam ruangan tersebut ada bapaknya. Izin kepada bapaknya masuk diizinkan oleh bapak Yahudi tersebut. Nabi sallallahu masuk ke kamarnya, duduk di sebelah kepalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aslim! Ya gulam, wahai anak, masuklah Islam." Diajak masuk dalam agama Islam. Masuklah Islam. Wa nadhara ila abi. Anak kecil tadi menoleh kepada bapaknya. Menoleh kepada bapaknya. Bapaknya ada di kamar. Kemudian sang bapak mengatakan, "Ati Abul Qasim." Ikuti Abul Qasim. Abul Qasim ini siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Kunyahnya dan julukan begitu. Ikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian anak tersebut mengucapkan, "La syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar dari rumah tersebut sambil mengatakan, "Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan orang ini, anak ini dari apa? Api neraka. Salib-saliban dengan waktu, ditutup amalan anak tersebut, husnul khatimah, masuk dalam agama Islam. Setelah itu ajarnya wafat. Subhanallah. Ini rahmatnya Nabi mengajak umat manusia kepada tauhid, kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, bersaksi bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasalam adalah utusannya. Begitu pula kisah yang kedua, ketika Nabi alaihi salatu wasalam mendatangi pamannya sendiri yang bernama Abu Talib, ketika dalam keadaan sakaratil maut. Di samping kanannya terdapat Abu Jahal, di samping kirinya terdapat Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira. Dua dari dedengkot orang-orang Quraisy, gembongnya orang-orang musyrikin dari kalangan orang-orang Quraisy pada saat itu. Abu Jahal, siapa namanya Abu Jahal? Amr ibn إذا أبو لهب عبد الهاب عبد العزة بن عبد المطلب أبو جهل عمر بن هشام أبو الحكم كنيهنا أبو الحكم أبو جهل عمر بن هشام أبو جهل di sampingnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk berkata, ya am, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, satu kalimat saja, kalimatan ashadu bika inda Allah, yang akan aku jadikan saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Dua orang ini tidak mau kalah. Atarhabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau akan keluar dari ajaran agama nenek moyang? Ini loh ikhwani hafizakumullah, mengikuti ajaran nenek moyang belum tentu benar. Kita diperintahkan untuk mengikuti apa? Dalil. Mengikuti apa? Al-Quran. Dan mengikuti apa? As-Sunnah. Ini kunci keselamatan. Bukan mengikuti agama nenek moyang. Belum tentu benar. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau akan keluar dari agama nenek moyangmu? Menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, satu kalimat saja, menjadi kunci yang aku pegang nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian di akhirnya Abu Talib menolak ajakan tersebut dan meninggal di atas ajarannya Abdul Muttalib, mengikuti agama nenek moyang. Nabi alaihi salatu wasalam merasa sedih karena pamannya sendiri, orang yang paling dekat, yang mengasuh Nabi alaihi salatu wassalam sejak kecilnya. Kemudian Nabi bersabda, wallahi la astaghfiranna anka ma lam unha an. Demi Allah, aku akan memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama aku tidak dilarang. Selesai mengucapkan kalimat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan satu ayat yang diabadikan dalam surat At-Taubah. Teguran kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika ingin memintakan apa? Ampunan kepada siapa? Bapaknya atau pamannya? Pamannya. Karena kenapa? Mati dalam keadaan musyrik. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat At-Taubah, ma kana lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang apa? Musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka adalah kerabat, walaupun mereka adalah sanafa family, keluarga, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas kepadanya bahwasanya mereka termasuk penduduk jahim neraka. ini untuk Abu Thalib. Kemudian untuk Nabi alaihi salatu wasallam diturunkan ayat yang kedua yang diabadikan dalam surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad alaihi salatu wasallam, engkau tidak mungkin bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Siapa yang memberikan hidayah? Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hamba yang dia kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Ini bahannya Abu Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mendakwai, tapi apa daya. Oleh sebab itu bahwasanya tauhid merupakan kunci surga. Bahkan Al-Abbas, pamannya Nabi alaihi salatu wasallam, sampai mengatakan, "Ma aghnaita an ammi?" Wahai Rasulullah, engkau ini nabi. Tidaklah engkau bisa memberikan manfaat kepada pamanmu yang mati dalam keadaan musyrik. Alladhi yasuluka wa yahfadzuk, yang dahulu telah menolong engkau dan menjagamu dari kejelekan-kejelekan dan serangannya orang-orang musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu fi dhahdah minan nar." Dia Abu Thalib berada di dhahdah api neraka. Dhahdah ini air yang sampai ke kedua telapaknya. Air api neraka yang sampai ke kedua telapaknya saja. Laula ana lakana fi tarkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, pamanku Abu Thalib sudah berada di dalam api neraka yang paling dalam. Dalam riwayat yang lain, yang ta'ilu bina'ain ahwanu azaban li ahli nar, ahlun nar, penduduk api neraka yang paling ringan azabnya yaitu Abu Thalib. Yang ta'ilu bina'ain dengan menggunakan dua terompa, dua sendal dari api neraka, yaghli minhum dimaghu, yang membuat menggeluduh kepala dan otak. Ini azab yang paling ringan. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, naam, maka ini pentingnya kita bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakidah dengan akidah yang benar. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas agama ini dengan senantiasa memiliki akidah yang hak dan senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemput kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.